pada hari ini, hari Kamis pagi menjelang siang, kita duduk bersama untuk sebuah kegiatan, yaitu Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah, kajian Islam intensif untuk kaum muslimah. Pada tanggal 12 Zulqa'dah 1436 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah saya ingin menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketahuilah bahwa datangnya saudari-saudari muslimah ke majelis ini berarti kita sedang menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang harus dimaknai dan diresapkan ke dalam hati kita masing-masing. Dari mulai ibu-ibu, saudari-saudari melangkahkan kaki keluar dari rumah, tentunya sesudah minta izin dengan suami sebagaimana yang akan kita bahas kelak. Maka kemudian sampai di tempat ini, ketahuilah baik-baik bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang adalah menuntut ilmu agama. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ibadah yang sangat agung sebagaimana yang akan kita sebutkan kelak. Menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi yang menunjukkan keagungan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalamnya ia menuntut ilmu agama, maka niscaya di situ sahhalallahu lahu, dalam bentuk kata kerja yang sudah lampau atau yang disebut dalam bahasa Arab fi'lul madhi. Para ulama bahasa Arab mengatakan apabila jawaban sebuah syarat dalam sebuah kalimat itu adalah fi'il madhi, maka menunjukkan kepada keniscayaan dan kepastian serta kelangsungan benar-benar dari hal tersebut. Seperti misalkan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka niscaya pasti dia akan mendapatkannya. Maka di sini dalam bahasa Arab disebut dengan jawaban sebuah syarat. Begitu juga dalam hadis tadi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalamnya dia menuntut ilmu agama. Maka ini, maka ini adalah jawaban sebuah syarat. Apabila, kaedahnya ibu-ibu perhatikan, apabila jawaban sebuah syarat dalam bentuk fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, yaitu dalam bentuk past tense, maka menunjukkan keniscayaan, kepastian, benar-benar terjadi, seperti di dalam hadis ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya pasti langsung Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini keutamaan dari menuntut ilmu agama. Kenapa harus dijelaskan sebegitu detailnya? Agar benar-benar meresap di dalam hati. Apa yang ibu lakukan sekarang? Meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan di rumah, meninggalkan mendidik anak, meninggalkan kewajiban mungkin mengurus suami demi duduk di sini, yakini baik-baik, ini adalah menuntut ilmu agama. Dan bukan sembarang ibadah menuntut ilmu agama. Ibadah yang mendatangkan keutamaan yang sangat agung, yaitu niscaya pasti dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Timbul pertanyaan, kenapa menuntut ilmu agama memudahkan seseorang jalan menuju surga? Perhatikan pertanyaan ini baik-baik. Padahal jalan menuju surga sangatlah banyak dalam agama Islam. Seperti ada sholat, puasa, zakat, haji, umroh, baca Quran, berdoa, berzikir, dan berbakti orang tua, bersedekah, dan banyak lagi cara-cara yang memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Banyak jalan menuju surga. Tetapi kenapa dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khusus untuk menuntut ilmu, dialah yang memudahkan seseorang jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, karena kullu tariqin masdudah illa bil ilm. Setiap jalan yang menuju surga, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, berbakti orang tua, itu amalan-amalan lahiriah. Ada amalan-amalan batiniah seperti rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, rasa berminta tolong, rasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan batiniah yang itu semua jalan menuju surga. Jalan menuju surga ini tertutup kecuali dengan ilmu agama. Itu sebabnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang menempuh sebuah jalan di dalamnya dia menuntut ilmu agama, niscaya pasti langsung Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Karena seluruh jalan-jalan yang menghantarkan ke dalam surga, amal-amal saleh tersebut tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama. Dan kita sebagaimana kita ketahui, beramal saleh dalam Islam bukan hanya sekedar ibadah-ibadah praktis seperti puasa, sholat, zakat, haji, berumrah dan semisalnya. Tetapi juga berkaitan dengan muamalah. Karena Islam adalah agama yang komprehensif, yang menyeluruh, meliputi akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Sebagaimana yang kita pelajari sekarang, kita tidak akan menjadi istri yang diridhai oleh suami, yang diridhai oleh suami tanpa ilmu agama. Dan nanti kita akan bicarakan panjang lebar tentang apa saja yang menjadikan seorang istri menjadi seorang istri yang diridhai oleh Allah, oleh Allah sebelum suaminya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan utamanya ilmu agama dan menuntutnya. Misalkan dalam surah Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun?" Artinya, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ingat, kata apakah di sini bentuk pertanyaan. Akan tetapi dia pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dalam bahasa ulama tafsir mengatakan su'alun ingkariyun. Artinya, su'al, pertanyaan untuk mengingkari dan menantang bahwa tidak akan pernah bisa disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahkan jangan manusia, binatang saja apabila dia berilmu beda hukumnya dengan apabila dia tidak berilmu. Coba perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, dalam surah Al-Maidah ayat 4. Ya. Surah Al-Maidah ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya, apa yang dihalalkan untuk mereka? Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan untuk mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik. Maksud makanan baik di sini dari dua sisi. Zat materi dari makanan tersebut baik, halal, dan yang kedua yaitu sesuatu yang digunakan untuk menggapai, membeli, mengadakan makanan tersebut dari harta yang halal. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Dan apa saja hewan-hewan yang kalian ajari dari anjing-anjing tentang bagaimana berburu dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kalian, maka apabila anjing tersebut, lihat anjingmu, anjing wahai saudari muslimah, apabila dia berilmu dibedakan dengan anjing yang lain yang tidak berilmu. Apabila fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru smallahi alaikum. Makanlah apabila anjing yang sudah diberikan pengajaran bagaimana tata cara berburu, makanlah hasil buruan si anjing tersebut. Dan ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, di sini terlihat dengan nyata bahwasanya keutamaan yang berilmu dan tidak berilmu dibandingkan tidak berilmu sampai pada hewan. Sampai pada hewan. Anjing yang diajari bagaimana tata cara berburu, kemudian si pemilik anjingnya kemudian memberikan melepaskan anjing tersebut untuk berburu dengan mengucapkan bismillah, kemudian anjing tersebut memakan dari buruannya, maka itu halal. Fakulu mimma dzikra smullahi mimma amsakna alaikum wa dzkuru smallahi alaikum. Makanlah apa yang ditangkap oleh anjing tersebut yang sudah diajari tadi, yang sudah berilmu tadi, dan ucapkanlah nama Allah. Adapun anjing yang tidak diajari ilmu berburu, maka ketika dia menerkam sebuah atau seekor hewan, maka pada saat itu tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memakannya. Hasilnya haram. Lihat, antar anjing dengan anjing dibedakan dengan ilmu. Dan bukti nyata bahwasanya ilmu itu utama, siapapun di antara ibu yang hadir sekarang tidak akan pernah rela, ridho dipanggil dengan orang bodoh. Ya, yang bodoh aja enggak rela untuk dipanggil orang bodoh. Kalau seandainya ada ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bodoh sini enggak? Pasti tidak mau. Itu menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Bahkan ulama tafsir mengatakan firman Allah, hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? La yastawi min jami'il wujuh. Tidak akan pernah sama dari segala macam sisinya. Jadi jangan pernah remehkan menuntut ilmu agama. Baik dari akidahnya tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibadahnya tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya, coba perhatikan, saya pernah waktu itu menunaikan ibadah haji sampai di Muzdalifah, yang dengan ilmu agama kita diperintahkan khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara berhaji kalian. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam jika sudah sampai Muzdalifah di malam ke-10, beliau mengambil air wudhu, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, lalu setelah itu iqamah, kemudian sholat isya 2 rakaat, kemudian istirahat. Tidak ada ritual ibadah apapun. Subhanallah, pada saat itu kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dari beberapa meter saya melihat ada seorang jamaah haji. Dia duduk sambil bersila, kemudian tangannya di tanah, kemudian dia berzikir. Berzikirnya sambil sambil berjoget. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berjoget. Saya bilang, mudah-mudahan ini orang berhenti. Satu jam berhenti, mungkin kecapean dia. Maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita istirahat. Kemudian nanti di pertengahan malam kita bangun, mengerjakan salat witir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah satu salat yang tidak pernah beliau tinggalkan, safaran wala hadaran, baik itu ketika bersafar ataupun bepergian, adalah salat witir. Maka kemudian kita salat witir, menunggu azan subuh, kemudian diazankan azan subuh. Orang ini masih seperti sedia kala, seperti semula. Ya, dengan jogetannya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, bedanya seorang yang beramal dengan didasari ilmu agama yang tidak dasari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih, saya ingin mencontohkan bahwa orang yang berilmu tatkala ibadah tidak sama dengan orang yang berilmu dengan tanpa ibadah. Orang yang beribadah dengan ilmu tidak sama dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Lihat, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kalian di dalam agama kesulitan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Lihat, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sulit, agama tidak sulit. Kenapa? Kalau kita berilmu agama, ini contoh bukti nyata bahwa orang yang berilmu agama tidak akan pernah sama baik dalam dengan orang yang tidak berilmu agama, baik dalam akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Ya? Tingkah laku berbeda dengan orang yang dengan berilmu agama. Saya beri contoh, misalkan seorang wanita muslimah, nanti kita akan bicarakan ini salah satu hal yang bisa menumbuhkan ridho suami kita. Di antaranya adalah seorang wanita muslimah semestinya dia menjadi seorang wanita yang feminin, yang benar-benar kewanitaannya timbul di dalam dirinya. Tidak seperti wanita-wanita yang mungkin dia diajari di keluarganya ataupun di lingkungannya kurang feminin. Kalau makan ngangkat kaki. Ya. Kemudian minumnya maunya gelas-gelas yang besar. Bukan gelas-gelas yang cantik, yang indah. Minum gelas besar gaya-gaya onta. Guruk, guruk, guruk. Subhanallah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jika kita mengetahui, nanti kita akan pelajari secara detail insyaallah ta'ala, bagaimana seorang wanita muslimah di hadapan suaminya. Berpenampilan, bertutur kata, bertingkah laku, ini akan sangat berbeda dengan seorang wanita yang benar-benar tidak berilmu agama. Salah satu hal yang membuat kadang-kadang tidak nyaman untuk makan di rumah makan yang umum, yang tidak terpisah antara tempat keluarga, tempat wanita dengan tempat laki-laki, semuanya nyampur di situ. Salah satunya adalah wanita-wanita yang kadang-kadang tidak mempunyai ilmu agama, dia ketawanya subhanallah kadang-kadang mengalahkan jin. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik, kita sekarang dalam menuntut ilmu agama. Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun walladziina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak pernah berilmu? Artinya pertanyaan ini adalah merupakan pengingkaran dan penantangan. Artinya silahkan cari kalau ada kesamaan, karena tidak akan pernah sama dari sisi manapun. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, lihat, ya, Perempuan-perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menuntut ilmu agama. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan di dalam oleh Imam Baihaqi, kemudian oleh Imam Ibnu Majah, kemudian juga oleh dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka saya sering dahulu mengatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban dan tuntutan zaman. Garis bawah itu baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook. Ya? Menuntut ilmu agama adalah kewajiban dan tuntutan zaman. Kenapa kewajiban? Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Muslim yang dimaksud baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun tambahan muslimah, maka ibu-ibu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi, wa laisa laha dhikrun fi syai'in min turuqihi wa in kana ma'naha sahihan. Artinya, tidak ada satu jalan pun yang menunjukkan tambahan wa muslimah. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tambahan dan muslimah ini belum disebutkan dalam jalan-jalan riwayat dari hadis tersebut. Meskipun kata beliau maknanya benar. Baik, kalau sudah kita pahami ibu-ibu sadari-sadari, kenapa dia wajib? Karena kita sebagai seorang wanita muslimah, hamba Allah, tidak akan pernah bisa mengabdikan diri, menghambakan diri sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu agama. Dan ingat, saya pesan sebagaimana yang dipesankan oleh para ulama salafus saleh, di antaranya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dinukil perkataan beliau ini oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadilah kalian orang-orang yang senantiasa perhatian kepada bagaimana amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beramal yang diperhatikan. Dan ini konsep beribadah seorang muslim. Bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengamalkan ibadah tersebut. Bukan, apakah kalian tidak mendengar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang, hanya dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, ibadah yang kita kerjakan bukan hanya sekedar ibadah. Bagaimana ibadah tersebut diterima oleh Allah, dan ini memerlukan ilmu agama. Kenapa? Makanya disebut dengan wajib. Wajib agar kita bisa beribadah. Beribadah bukan sekedar ibadah, tetapi ibadah yang mempunyai kualitas yang tinggi yang akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Ihkam, beliau mengatakan wa yajibu alaihin ay 'alan nisa annafar litafaqquh fid din kawujubihi 'alal rijal. Wajib bagi para perempuan untuk berjalan, untuk bepergian, menempuh sebuah perjalanan demi menuntut ilmu agama sebagaimana wajibnya atas para lelaki. Wa furidu alaihinna kulluhunna kullihinna ma'rifatu ahkamit tahara was-siyami was-salat wa ma yahillu wa ma yahrum minal ma'akil wal masyarib wal malabis karrijal wala farq. Artinya, dan diwajibkan atas mereka untuk mengenal ilmu-ilmu agama, hukum-hukum bersuci, sholat, puasa, apa yang halal, apa yang haram dari makanan, minuman, pakaian, sebagaimana laki-laki, dan tidak ada bedanya. Wa an ya'lamna al-aqwal wal a'mal, dan hendaklah mereka mengetahui apa saja amalan dan ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sekali lagi yang kita lakukan sekarang adalah untuk menuntut ilmu agama. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabiyat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah. Saya sering mengatakan salah satu hal yang membuat orang bisa bersyukur adalah menghitung-hitung nikmat Allah. Dan yang dihitung itu bukan hanya uang, perhiasan, emas, perak, bukan. Tetapi salah satunya adalah nikmat Allah mudah dalam beribadah, mudah dalam menuntut ilmu agama. Di antaranya hal yang kita sekarang lakukan. Lihat, salah satu kesyukurannya kita sekarang menuntut ilmu agama, kita mencontoh wanita-wanita terbaik sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu para siapa? Salafina, salafiyat as-salihah. Wanita-wanita salaf yang salihah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ni'man nisa nisaul ansar lam yamna'na al-haya lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan adalah wanita perempuan kaum Ansar. Sifat malu mereka tidak menahan mereka dari mempelajari ilmu agama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah kita pahami ini, kalau kita mengetahui bahwa apa yang kita sekarang amalkan adalah menuntut ilmu agama, dan menuntut ilmu agama adalah ibadah, ibadah kita berharap pahala darinya, maka perhatikan baik-baik, jangan sampai ibadah ini salah niat, karena ini ibadah, tidak boleh salah niat di dalamnya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, orang yang menuntut ilmu agama yang salah niat bagaimana? Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama'a aw liyumariya bihi sufa'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilayhi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu, dia ingin dengan menuntut ilmu tersebut agar menantang para ulama, meremehkan orang-orang bodoh, atau agar terlihat dia sebagai orang yang berilmu, ingin dilihat oleh orang, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Hati-hati tiga hal ini. Ingin menuntut ilmu agama untuk menantang para ulama, ngetes ustaz. Yang kedua, meremehkan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, yaitu aw yasrifa wujuhan nasi ilaihi, atau agar orang-orang wajah-wajah mereka senantiasa melihat kepada dia. Oh, ini yo, saya salihah, alimah, wanita yang berilmu. Ya. Kalau perlu diletakkan di depannya ustazah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan itu baik-baik. Dan sedikit saya ingin bercerita, ketika bulan awal-awal bulan Agustus kemarin, setelah di bulan Syawal, kita para ustaz kebanyakan ikut daurah. Ada dua daurah, yaitu di Sukoharjo dengan di Terawas. Pelajaran menarik dari daurah yang di Sukoharjo, yaitu perhatikan baik-baik ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang dikatakan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan bahwa salah satu hal yang patut diketahui dan diyakini baik-baik oleh para penuntut ilmu agama dan oleh orang-orang yang sudah mengenal dakwah sunnah ini, yaitu bahwasanya semakin dia mengetahui ilmu agama, semakin dia mengetahui dakwah sunnah ini, maka semestinya dia harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpesan, min asbabir rif, min asbabi adamir rif fid da'wah huwa annana law ta'allamna syai'an min as-sunnah nadhunnu anna ghayrana la yajhal hadha syai'. Artinya, termasuk sebab, dan ini yang dirasakan oleh sebagian besar kaum muslim, termasuk sebab kita dakwah sunnah dituduh tidak santun, tidak lembut, saklek, tidak sopan, tidak suka ramah kepada orang, adalah salah satu sebabnya adalah, perhatikan ini baik-baik, kita kalau belajar sunnah, kita mengira orang lain yang belum belajar mengira bahwasanya dia sudah mengetahui hal tersebut. Saya beri contoh, misalkan sekarang semua yang hadir hampir semuanya jilbabnya lebar, ada orang hadir wanita muslimah yang mengetahui kajian ini, dia hadir dengan jilbab yang pendek, kemudian celana ketat, kemudian setelah itu warnanya pinki-pinki. Ya? Apa yang ibu dapat? Apa yang ibu lakukan pada saat itu? Maka ketahui baik-baik, orang ini mungkin dia tidak tahu, perempuan ini mungkin dia belum paham, mungkin dia belum belajar, dan mungkin-mungkin yang lainnya. Salah satu penyebab kita tidak ramah kepada orang kita kalau sudah belajar sunnah, maka kita mengira orang lain tidak bodoh terhadap sunnah tersebut. Ini kekeliruan. Maka ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kadang-kadang dengan satu senyuman, dengan satu sapaan, dengan satu perkenalan, seseorang akan tertarik kepada dakwah sunnah ini. Seseorang akhirnya berubah. Berubah gaya hidupnya. Yang asalnya dunia oriented, sekarang akhirat oriented. Gara-gara hanya satu senyuman, gara-gara disapa, "Mbak, siapa namanya? Dari mana?" Ya. Kemudian jangan dimarahin. "Kenapa pakai baju begini, Mbak?" Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, setengah jam saya sebagai mukaddimah saya, bahwa kita menuntut ilmu agama, dan ilmu agama agung dalam agama Islam sebagaimana perkataan ulama-ulama salafus saleh. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Laisa syai'un afdhala ba'da al-fariidhah min talabil 'ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama dikerjakan setelah melaksanakan hal-hal yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, talabul ilm la ya'dihlu syai' idha sahhatin niyah. Menuntut ilmu agama tidak ada yang bisa menandinginya jika niatnya benar. Maka perhatikan hal tiga tadi yang menghancurkan niat seseorang tatkala menuntut ilmu agama, sehingga duduknya ibu dan saudari muslimah beberapa jam di sini akhirnya na'udzubillah tidak ada nilainya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Maka itu sangat ironis sekali. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita ridha kawan hidup, ini sebenarnya adalah tema yang diambilkan dari beberapa hadis yang ada di dalam buku materi kita. Dan sebenarnya tujuan dari kajian ini, kajian Islam intensif ini, adalah bagaimana cara seorang istri mencari ridha suaminya. Itu inti kajian saya. Ya, bagaimana seorang istri mencari ridha suaminya selama dia bersama suaminya. Itu inti kajian saya. Dan mudah kajiannya. Kalau begitu selesai kajian kita. Wassalamualaikum. Baik. Kemudian ridha kawan hidup. Seperti yang saya ucapkan tadi bahwa tema ini berdasarkan beberapa hadis yang akan kita baca kelak, bahwasanya seorang istri bagaimana bisa mencari ridha suaminya. Kemudian tentang kawan hidup. Ya, kawan hidup. Maksud kawan hidup di sini adalah suami yang senantiasa menjadi kawan teman kita tatkala hidup. Kenapa tidak disebutkan kawan hidup mati? Dan saya katakan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau seandainya ada seorang suami menyebutkan kepada saudari-saudari muslimah, wahai istriku, engkau adalah istriku sehidup semati, itu ya, itu gombal ya, gombal. Dari sisi mana gombalnya? Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi, Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ibnu Adam wa maluhu wa ahluhu wa 'amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan seorang manusia dan hartanya, keluarganya, istrinya maksudnya, dan amalnya seperti seseorang mempunyai tiga orang saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumtu hayyan, ma dumta hayyan, fa idza mitta lasta minni wa lastu minka." Aku akan bersamamu selama kamu hidup, saudara yang pertama. Kapan kamu mati, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Lu, gua, en. Ya, ini kata Rasulullah SAW, fahadza malu, ini hartanya, ini hartanya. Kapan seseorang mati, maka mulai saat itu dia berpisah dengan hartanya, tidak akan pernah bisa dibawa sampai gigi emasnya dicopot, harus dilepas. Karena kalau seandainya tidak dilepas, maka mubadir, dan itu termasuk daripada harta waris. Subhanallah, gigi jadikan harta waris. Ya, begitulah hinanya dunia. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan. Fa idza mitta wa udkhilta al-qabra lastu minka wa lasta minni. Artinya, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Jika kamu mati dan dimasukkan ke dalam kubur, maka kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Lu, gua, en. Nanti saya jangan digelari Ustaz lu, gua, en ya. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini adalah keluarganya, istrinya, istrinya atau anak-anaknya. Jadi ibu-ibu, kenapa tidak bisa dikatakan sehidup semati dan itu gombal? Karena dia akan bisa hanya sehidup, semati kalau seandainya mati sama-sama. Ya, apalagi kadang-kadang seorang suami, ini saya tidak bercerita tentang diri saya, kadang-kadang seorang suami kalau istrinya sakit, ya, maka dibawa ke dokter sana, belum sembuh. Dibawa ke dokter sini, belum sembuh. Yang ketiga juga belum sembuh. Dia mengatakan kepada istrinya, sabar ya deh. Dalam batin, sang suami membatin, cepat deh, cepat, masih banyak yang ngantri. Kebalikan dari itu, sang istri juga, ya, saya pernah ditanya oleh seorang perempuan, Ustaz, boleh enggak saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tetapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, maka mohon ya Allah, jangan pertemukan kami lagi. Mungkin dia bosan, ya ini lagi, ini lagi. Subhanallah. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Jadi kembali ke permasalahan kita, ridha kawan hidup. Kawan hidup itu berarti suami, karena menemani, mengawani kita hanya tatkala hidup. Tatkala mati, maka kalau masuk surga sama-sama, maka akan jadi kawan. Ya, kalau benar, memang benar terjadi Ustaz, si perempuan tadi, si ibu tadi berdoa seperti itu, itu nanti kalau ketemu dengan suaminya gimana Ustaz? Maka ibu-ibu, jawabannya mudah. yaitu bahwa di surga tidak akan pernah ada rasa iri, rasa sedih, rasa dengki, ya, rasa semuanya senang, semuanya indah, semuanya nikmat, semuanya riang, semuanya tertawa. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentang tema ridha kawan hidup. Jadi ridha itu kita ambilkan dari beberapa hadis yang disebutkan di dalam materi kita yang akan kita baca kelak, dan kawan hidup yang dimaksud adalah sang suami. Kenapa disebut sang suami kawan hidup? Karena dia mengawani kita selama hidup kita. Adapun saudara yang ketiga tadi, dia mengatakan ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyitan. Aku akan bersama selama kamu hidup dan mati. Fahada amalu, ini adalah amalnya. Saya pesan, Bu, kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan Allah. Ini juga pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Rahili. Beliau mengatakan bahwasanya adz-dzambu alladzi fa'altahu 'inda Allah fa huwa dzambuk mahma madahaka an-nas. Ini perhatikan. Dan saya sering berpesan kepada diri saya pribadi, kepada saudari-saudari muslimah, dan seluruh kaum muslim. Semakin kita mengenal sunnah, semakin kita takut kepada Allah, jangan-jangan amal ibadah kita diterima. Bukan malah semakin sombong. Mungkin misalkan keluar dari kajian ini, sudah mendapatkan nanti mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, keluar dari kajian ini, melihat wanita-wanita yang lain, neraka semuanya. Ya, ini tidak benar seperti itu. Coba perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau mengatakan, dosa yang kamu kerjakan terhadap Allah itu akan tetap dianggap dosa oleh Allah meskipun seluruh wanita muslimah memujimu. Semuanya memuji kita, tetapi kita yang lebih tahu terhadap diri kita, dosa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kembali kepada amal. Amal yang akan menemani seseorang di dalam hidupnya ataupun di dalam matinya, sebagaimana dalam hadis Al-Bara ibn Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, ketika seorang yang beriman sudah dimasukkan ke dalam kubur, ruhnya juga sudah dikembalikan ke dalam jasadnya, dia di alam barzakh bisa menjawab pertanyaan malaikat, kemudian kuburannya diluaskan seluas mata memandang, kemudian pintu-pintu surga dibukakan untuknya, bau wangi surga masuk ke dalam kuburnya. Maka datang seseorang, kemudian si mayat tersebut mengatakan, man anta fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bi khair. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah seorang yang mendatangkan kebaikan. Maka orang tersebut mengatakan, ana amaluka salih. Aku amal salehmu. Wallahi laqad alimtuka ma kunta sari'an fi ta'atillah bati'an al-ma'siyatillah. Demi Allah, sungguh aku mengenal engkau. Engkau adalah dahulu di dunia, lihatmu, dahulu di dunia adalah orang yang sangat cepat dalam keadaan taat kepada Allah dan sangat lambat kalau lagi maksiat. Amal yang menemani. Kebalikan dengan seorang yang mengerjakan amalan yang mereka itu amal saleh, amal buruk. Maka kuburannya disempitkan, digelapkan, tulang belulangnya disatukan menjadi satu, kemudian tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, kemudian dipukulkan dengan martil di antara dua telinganya. Kemudian setelah itu dibukakan pintu-pintu neraka, bau busuk surga dari bangkai-bangkai nanah masuk ke dalam kuburnya. Maka pada saat itu datang seorang yang berwajah buruk, berbau busuk. Kemudian orang si mayat tersebut bertanya, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi ya'ti bisyarr. Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Maka orang tersebut berkata, ana amaluka talih. Aku amal burukmu. Laqad alimtuka wallah kunta bati'an an ta'atillah wa sari'an fi ma'siyatillah. Demi Allah, aku mengenal engkau. Jadi orang ini terkenal di dunia dengan seperti ini. Kalau lagi ketaatan lambat, kalau lagi maksiat sangat cepat. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, itulah amal dan itulah keluarga yang hanya sampai hidup. Kalaupun dia masuk surga, maka berarti sehidup semati. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan di dalam buku materi kita. Di halaman pertama, saudariku muslimah, semoga kebahagiaan senantiasa bersamamu. Amin ya rabbal alamin. Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Oleh karenanya, perhatikan sikapmu terhadapnya atau perasaan suami terhadapmu. Di sini dua hal. Ya, dua hal. Sikap kita seorang istri terhadap suami dan memperhatikan perasaan suami terhadap istri. Bagaimana kita bersikap kepada suami kita dan bagaimana perasaan suami kita terhadap kita. Ya, maksud saya begini, ada kadang-kadang kita anggap perbuatan kita itu baik tapi suami kita tidak suka. Ya? Ada kadang-kadang kita anggap kelakuan kita, ucapan kita itu baik, tetapi suami kita tidak suka mendengarnya, tidak suka melihatnya. Maka harus dijaga dari dua hal. Ada pembicaraan yang menarik ibu-ibu ketika kita berbicara masalah cinta. Perhatikan baik-baik. Dalam surat Ar-Rum ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian agar kalian wahai para suami merasa tenang dengannya. Kemudian menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Dua hal ini. Ini tidak sama. Mawaddah dan rahmah. Dan ini berkaitan nanti dengan apa yang sudah kita baca tadi, yaitu perhatikan sikapmu terhadapnya dan perasaan suami terhadapmu. Ya? Yaitu ada mawaddah, namanya cinta. Rahmah artinya kasih sayang. Cinta menurut ulama tafsir lebih identik dengan hal yang berbau syahwat, hal yang berbau ingin dilayani, melampiaskan hawa nafsu, kemolekan tubuh, kegantengan wajah. Ini lebih condong kepada cinta. Tetapi ada orang kadang cuma mencintai tapi dia tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Ya, ada orang yang cuma mencintai tapi tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua-duanya. Lihat ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa wanita yang paling kau cintai? Beliau menjawab, "Aisyah." Artinya Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat beliau sukai untuk beliau gilir. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha begitu paham akan sikap Rasulullah, beliau membagikan hari gilir beliau kepada Aisyah. Tatkala Ummu Salamah sudah merasa tidak bisa memuaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi cintanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit keras yang dengannya beliau meninggal, beliau bertanya, "Aina ana ghadan? Man, di mana aku besok?" Artinya, aku giliranku menggilir istriku di mana? Yuridu Aisyah. Pada saat itu beliau menginginkan Aisyah. Ya, karena cinta beliau kepada Aisyah. Karena pelayanan Aisyah yang sangat luar biasa. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Bedakan antara cinta dengan rahmah, kasih sayang. Mawaddah dan rahmah. Ada orang mencintai, seperti misalkan seorang suami mencintai istrinya. Dia ingin selalu dilayani oleh istrinya. Terutama hal berkaitan dengan kebutuhan beliau di atas ranjang. Tetapi tidak kasih sayang. Saya pernah dicurhati oleh seorang ibu-ibu, "Ustaz, apa hukumnya punya suami hiperseks?" "Kenapa bu, kalau boleh tahu?" "Begini Ustaz, kami hidup di kampung. Saya bercocok tanam, saya ke sawah. Suami saya, ibu-ibu sadari-sadari, beliau cerita, bahwasanya setiap kali pulang dari kampung kan berkeringat, kemudian kotor mungkin, maka sang suami tidak mengizinkan saya untuk membersihkan tubuhnya. Sang suami menginginkan saya untuk melayaninya. Ini sang suami mempunyai rasa cinta, tapi tidak kasih saya. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mempunyai rasa cinta kepada Aisyah, tetapi beliau mempunyai rasa kasih sayang. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang, seorang suami yang berlaku baik terhadap istrinya, kasih sayang. Nah, kembalikan kepada kita pada saat itu di hadapan saya wanita-wanita muslimah, maka ibu jangan hanya punya rasa cinta, bagaimana bisa menggaul melayani suami sebaik-baiknya, tapi juga punya rasa kasih sayang. Apabila tatkala seorang suami pulang ke rumahnya dalam setelah bekerja di luar rumah dalam keadaan musak, muka masam, kusut, kusam ya, kemudian susah untuk diajak bicara, maka sang istri jangan cengengesan. Bang, ke mall yuk bang. Itu ditempeleng sama suaminya nanti. Ya, ini namanya, meskipun nanti kita akan bicarakan tentang membahas apa, memukul wajah. Ini namanya adalah tidak rahmah terhadap suami. Maka cari ridho yang mengumpulkan antara cinta dan rahmah, supaya bahtera tetap berjalan di lautan yang begitu luas. Saya puitis sekali. Baik, ibu-ibu, sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah, itu perhatikan baik-baik ya. Bedakan antara cinta dengan rahmah, mawaddah dengan rahmah. Cinta lebih condong kepada kegiatan syahwat, kemolekan tubuh, kecantikan, kebagusan rupa dan semisalnya. Sedangkan rahmah lebih condong kepada kasih sayang, perhatian, menjaga perasaan, kemudian bersikap yang santun, saling tenggang rasa, saling memaafkan. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, kita baca. An Husain ibn Mihsan anna ammatan lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajah ففرغت من حاجتها فقال لها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فأين أنت منه؟ قال يعلو. فكيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك. Dari Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu berkata bahwa bibinya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Lalu selesai dari keperluannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu wanita yang mempunyai suami? Ia menjawab, iya. Dari sini, perhatikan ibu-ibu, kalau saya baca hadis, kadang-kadang terdapat pelajaran. Maka dikasih footnote, catatan kaki atau yang semisalnya. Lihat, di sini terjadi percakapan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bibinya Husain radhiyallahu anhumah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan boleh bercakap-cakap dengan lelaki di dalam batas-batas kewajaran. Ya, di dalam batas-batas kewajaran dan di dalam perkara yang sangat diperlukan. Adapun di dalam batas di luar kewajaran dan tidak diperlukan, maka ini diharamkan dalam agama Islam. Itu pelajarannya. Kemudian beliau bersabda, bagaimanakah sikapmu kepadanya? Berkata Ya'la, bagaimanakah kamu kepadanya? Maksudnya Ya'la di sini adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini. Lafaz yang lainnya yaitu bagaimana kamu kepadanya. Maksudnya sikapmu kepadanya bagaimana? Sikapmu wahai istri kepada suamimu bagaimana? Kemudian wanita tersebut mengatakan, aku tidak pernah meremehkan haknya kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang perlu diperhatikan baik-baik dari hadis ini adalah beliau mengatakan ma'alu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku. Ini yang sangat disukai oleh seorang suami. Dan ini salah satu yang berkaitan dengan rahmah tadi, dengan kasih sayang tadi. Ya, misalkan saya beri contoh, sang suami mengatakan, sayangku, di mana sepatu? Tuh, ada di rak. Ya, ini adalah sesuatu yang mengurangi rasa rahmah. Ya, rasa rahmah. Memang lelaki dia sifat tabiatnya ingin dilayani. Karena Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman dengan istri tersebut. Ya, agar kalian merasa nyaman dengan istri tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Tidak pernah meremehkan haknya. Artinya keperluan-keperluan suami selalu diperhatikan. Kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengatakannya. Contoh kecil misalkan yang lain. Sang suami ingin minta pendapat kepada istrinya. Maka sang suami mengatakan, kalau seandainya kita melakukan seperti ini terhadap anak kita dalam rangka mendidik dia agar lebih bisa membaca Al-Quran, gimana ya bu? Gimana ya wahai istriku? Maka dia mengatakan, terserah abah aja deh. Ini termasuk hal yang sangat tidak disukai oleh seorang suami. Karena dia memerlukan ketenangan, dia memerlukan kawan hidup yang bisa dengannya dia menciptakan bagaimana mendidik anak yang saleh, menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang salehah. Ini yang dimaksud dengan tidak pernah meremehkan haknya kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kemudian kata kecuali yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya, maksudnya adalah kecuali yang aku tidak sanggup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan beliau bersabda, perhatikanlah, umburi, perhatikanlah di manakah dirimu darinya. Maksudnya bukan tempat, tetapi bagaimanakah perasaan suamimu terhadapmu? Karena sesungguhnya ia adalah surgamu dan nerakamu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, dan nanti kita akan bahas beberapa hadis juga, bahwasanya ridha suami itu adalah surganya istri. Ya, ridha suami itu adalah surganya istri. Maka bagaimana ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha sang suami tersebut. Coba perhatikan sekarang, kita ingin menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana sang istri sangat memperhatikan ridha sang suami. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu, seorang istri sangat memperhatikan ridha sang suami, yaitu sebuah hadis yang menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak boleh dia tidur sampai sang suami ridha. Ya, sampai sang suami ridha. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ata rajulun bibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak perempuannya. Faqal, lalu orang tersebut bertanya, inna banati hadhihi abad an tatazawwaj, wahai Rasulullah, ini anak perempuanku enggan untuk menikah, tidak mau mentaati perintahku untuk menikah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'i abaki. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak perempuan tersebut, taati bapakmu, menikahlah. Faqalat, walladhi ba'athaka bil haqq la atazawwaju hatta tukhbirani ma haqquz zauj ala zaujati. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah menikah sampai engkau memberitahukan kepadaku apa hak suami atas istrinya. Dan ini termasuk wanita yang cerdas. Dan semestinya seorang wanita-wanita muslimah, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, sering-sering mempelajari ini, hak suami terhadapnya. yang berarti itulah kewajiban istri yang wajib dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda, lihat, ini demi mencari ridha sang suami. Haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun fala hasadha. Hak seorang istri terhadap suaminya, seorang suami terhadap istrinya adalah kalau suami mempunyai qarhah, luka yang bernanah, lalu dia jilat luka tersebut. Aw intazarahu min kharahu sadidan aw daman, atau sebuah luka yang besar kemudian keluar darah dan nanah. Tsumma batala'athu, lalu dia menelannya. Ma addat haqqahu, maka seorang istri belum sempurna mengerjakan hak suaminya. Ini menunjukkan besarnya ridha sang suami terhadap kedudukan ridha suami terhadap istrinya. Makanya Rasulullah SAW tadi berkata, fa innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Lau kuntu la yasluhu," afwan, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "La yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idami haqqihi 'alayha." Tidak pantas seorang manusia sujud kepada manusia lain. Kalau ada seorang manusia pantas untuk sujud kepada manusia lain, niscaya seorang perempuan aku akan perintahkan untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak sang suami. Maka perhatikan kata-kata itu, surgamu atau nerakamu. Tatkala ibu begini, bu, ketika Anda berseteru dengan suami, tancapkan itu di dalam hati. Misalkan berkelahi, kemudian bertengkar, itu sebuah keniscayaan yang pasti terjadi di tengah suami istri. Tidak bisa tidak. Lawang terjadi di tengah keluarga Nabawi. Nabi Muhammad SAW pernah dimarahi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengangkat suara di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebuah keniscayaan. Sekarang yang paling mbak, kalau sebuah keniscayaan pasti terjadi, berarti bagaimana kita mencari cara rehabilitasinya, mengobatinya. Maka saya pesan, tatkala Anda bertengkar dengan suami, tatkala Anda berseteru dengan suami, tatkala Anda marah-marahan dengan suami, maka letakkan di dalam benak kita, fa innahu jannatuki wa naruku, sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka itu akan menurunkan ego kita sebagai seorang istri. Dan ini jangan dianggap saya membela para lelaki, akan tetapi ini sekarang kajian wanita muslimah. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Bagi seorang muslimah, suami adalah pintu surganya. Jika sang suami ridha kepadanya, maka surgalah pahalanya. Tetapi jika suami murka kepadanya, maka nerakalah pahalanya. Ini menunjukkan penekanan terhadap apa yang sudah kita sebutkan tadi. Bahkan ibu-ibu sadari-sadari muslimah, ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang istri tidak akan sempurna melaksanakan hak Allah sebelum dia sempurna melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tu'addi imra'atun haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Artinya, tidak akan pernah sempurna seorang suami melaksanakan hak dan kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sebelum dia menyempurnakan kewajibannya terhadap suaminya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis yang hasan. Dan bahkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Hadis ini penting dilihat dari sisi mana? Bahwa kedudukan suami besar dilihat dari hadis ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an, ya, kemudian Mu'ad pulang dari negeri Syam, kemudian Mu'ad ingin sujud kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'al, fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jangan kalian lakukan sujud kepada manusia seperti orang-orang yang ada di negeri Syam. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking besar hak sang suami terhadap istrinya. Maka ibu-ibu perhatikan baik-baik, suamimu surgamu atau nerakamu. Ini akan memperkecil suasana keruh di tengah keluarga. Ini akan melunakkan hati kita tatkala kita bersih tegang dengan suami kita. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Saudariku muslimah, demikian ridhaan suami, Rasulullah SAW bersumpah sebagai bentuk penekanan dari beliau. Lihat, sumpah pengertiannya bu, perhatikan, adalah ucapan yang diucapkan untuk menekankan. Saya ulangi, sumpah adalah ucapan penyebutan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Itu sumpah. Ucapan untuk penyebutan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan, itu adalah sumpah. Makanya di dalam ilmu tauhid, akidah, sedikit menyimpang tentang akidah, bahwa seorang muslim diharamkan untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Maling ayam ketangkep, kemudian ditanya, "Kenapa nyolong ayam?" "Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya, demi keturunan saya 7 turunan, saya tidak mencuri ayam kecuali satu." Ya sama aja. Ini ketika dia bersumpah dengan nama-nama tersebut, berarti dia sudah menyebutkan sesuatu yang dia anggap agung. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena dia sudah menyamakan selain Allah, ibunya, keturunannya, suaminya, ya, yang diagungkan tadi, dengan Allah dalam perkara pengagungan. Karena tidak ada yang berhak diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Bersumpah demi menekankan apa yang beliau ucapkan. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fis samaa sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya," yaitu demi Allah Subhanahu wa taala, "tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya." Nanti akan saya bahas lebih dalam ibu, ini makna ranjang. Di sana ada faedah menarik, yaitu yang disebutkan oleh para ulama bahwa untuk hal-hal yang berbentuk vulgar, yang berbentuk syahwat, yang kadang-kadang seseorang menjauhi lafaz-lafaz itu, maka dianjurkan untuk mengucapkan dengan bahasa yang santun. Di antaranya kata ranjang. Tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya. Maksudnya apa? Bukan main petak umpet, tetapi maksudnya untuk melayaninya, untuk melampiaskan hajatnya. Ini juga bahasa-bahasa santun. dalam bahasa yang vulgar, untuk bersetubuh dengannya, berjima dengannya. Nanti akan ada pembahasan insyaallah ta'ala. Lalu ia menolak melainkan yang di langit murka atasnya sampai suami ridha kepadanya. Perhatikan baik-baik. Yang di langit yang dimaksud di sini, Bu perhatikan Bu ya, buku materinya. Karena saya akan sangat concern dengan buku materi. Melainkan yang di langit. Yang di langit maksudnya Allah atau para malaikat. Ada dua tafsir, Allah atau para malaikat. Ya, sakhitan 'alaiha, murka atasnya, yaitu melaknatnya. Kalau dilaknat oleh Allah, maka orang tidak akan pernah bisa tenang hidup di dunia dan di akhirat. Karena arti laknat adalah, arti murka adalah berarti dia diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau yang murka yang dimaksud di langit adalah Allah. Tapi kalau yang dimaksud di langit adalah para malaikat. Di sini terlihat besarnya juga, karena alladzi fis sama disebutkan di situ yang di langit. Yang di langit kalau seandainya itu adalah maksudnya para malaikat, berarti besarnya doa laknat dari para malaikat. Kenapa besar? Kenapa berat? Karena jumlahnya malaikat yang begitu banyak. Tidak ada yang bisa menghitung para malaikat. Semuanya itu akan mendoakan si fulanah tersebut mendapat murka Allah. Sampai kapan? Sampai hatta yardha anha zaujuha. Sampai suaminya ridha kepadanya. Kadang-kadang suami ridha sepekan baru ridha. Kadang suami ridha sebulan baru ridha. Maka hati-hati ibu-ibu. Ini juga hadis menunjukkan bahwasanya, jadi kita sekarang ini mendalili apa saja dalil yang menunjukkan tema kita, ridho kawan hidup. Bagaimana seorang istri benar-benar harus mencari ridho kawan hidup, ridho suaminya. Yang dengan mencari ridho tersebut dia akan mendapatkan mawaddah dan rahmah. Dalil yang kedua ini, hadis riwayat Muslim. Hatta yardha anha, sampai sang istri, sampai sang suami ridho kepada istrinya. Ini dalil yang kedua. Lihatlah ridha suami sangat erat kaitannya dengan murka atau tidak murkanya Allah. Ini ibu, ini juga hal yang kedua bu. Apabila anda bersitegang dengan istri, dengan suami, bertengkar dengan suami, maka ingat, dimurkai Allah. Itu akan menurunkan ego kita, menurunkan seseorang dari malu ataupun gengsi untuk minta maaf kepada suaminya, meskipun dia benar kadang-kadang. Ya, ingat murka Allah, dan jangan pernah remehkan murka Allah Subhanahu wa taala. Iblis dimurkai oleh Allah, lihat, terkutuk, terlaknat sampai akhir zaman. Fir'aun dimurkai oleh Allah, lihat, jangan di akhirat, di dunia tidak diberikan petunjuk untuk diterima taubatnya oleh Allah. Jangan pernah meremehkan murka Allah. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudariku muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga sangat erat kaitannya dengan ridha suamimu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum birijalikum fil jannah qulna bala ya rasulullah qala an-nabiyyu fil jannah was-siddiqu fil jannah wash-shahidu fil jannah wal-mauludu fil jannah war-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misr la yazuru illa lillahi fil jannah ala ukhbirukum binisa'ikum fil jannah qulna ya bala ya rasulullah qala kullu wadudin waludin idza ghadibat aw usi'a ilayha qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bighumdin hatta tarda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sedikit bu tentang Anas. Di hadapan saya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, contohlah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ibu yang sangat cerdas, yang memikirkan sang anak bukan hanya keperluannya sandang pangan, tetapi keperluan akhiratnya. Dan ini perlu diperhatikan baik-baik. Orang tua yang cerdas, insya Allah pada kapan-kapan nanti kita akan membahas kajian intensif tentang pendidikan anak. Mudah-mudahan diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat baik-baik, orang tua yang cerdas bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak, tetapi lebih dari itu, bagaimana mendidik sang anak tetap pada fitrahnya, tetap pada takwanya. Dan itu banyak terjadi kepada orang-orang saleh. Mereka sangat perhatian terhadap takwa. Lihat Umar bin Abdul Aziz yang digadang-gadang sebagai khalifah Rashidah yang kelima, sebagai khalifah yang paling sukses, bahkan dianggap sebagai khalifah Rashidah yang kelima, saking makmurnya beliau memimpin kaum muslim pada saat itu. Ketika beliau mau meninggal dalam keadaan sakit keras, sakaratul maut, beliau ditanya oleh orang-orang sekitarnya, "Mada tarakta li ahli?" "Wahai Umar bin Abdul Aziz, apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu?" Anaknya 11 meninggalkan sedikit sekali dari dirham, dari uang, sebagai harta warisannya. Maka perkataan yang sangat luar biasa, pantas ditulis dengan tinta emas, dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Taraktu lahum taqwallah." Aku tinggalkan mereka takwa kepada Allah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ummu Sulaim radhiyallahu an, beliau meninggalkan Anas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah sejarah mencatat Ummu Sulaim berkata, "Ya Nabi Allah, hadza Anasun yakhdimuk." Itu perkataan yang merubah sejarah hidup Anas bin Malik. "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ini Anas anakku yang akan membantumu." Ibu yang cerdas, ibu yang mendekatkan anaknya kepada orang-orang saleh, sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Lihat, bukan hanya sekedar dunia yang beliau dapatkan sampai akhirat, atau dibalik, bukan hanya sekedar akhirat yang didapatkan oleh Anas, tetapi juga dunia yang beliau dapatkan. Akhirat berkaitan dengan ilmu agama. Aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis diantaranya adalah Anas bin Malik. Gara-gara Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik menjadi pembantu anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, perhatikan takwa anak. Perhatikan bagaimana agamanya sang anak. Ketika dia diperhatikan agamanya, maka dunianya akan ikut. Lihat, anak Umar bin Abdul Aziz tadi, ketika ditinggalkan harta warisan yang kecil, berbagi sedikit sekali dari 11 orang tersebut, tetapi ditinggalkan takwa, maka semeninggal bapaknya Umar bin Abdul Aziz, anak 11 tersebut menjadi saudagar-saudagar kaya yang berjuang dengan hartanya, menginfakkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Wahai Umar, kenapa engkau tinggalkan takwa untuk anakmu?" Maka Umar menjawab, "Idza kanu fuqara lam yakhdhurillahi almuttaqin, lam yakhdhurillahu almuttaqin." Kalau anakku nanti menjadi benar-benar orang miskin, Allah tidak akan pernah menghinakan orang yang miskin. "Wa idza kanu aghnia," kalau seandainya mereka orang kaya. Ya, akhirnya anak-anak tadi benar-benar menjadi orang kaya. Maka dengan ketakwaannya mereka menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, apa faedahnya anak kita profesor, doktor, PhD tetapi tidak bisa sholat, tidak bisa mandi wajib dengan benar, tidak tahu hukum haid, nifas dengan maksimal, dan mengetahui hukum haid dan nifas bahkan detil, itu adalah kewajiban setiap muslimah karena mereka tidak lepas dari ini. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ya, contoh Ummu Sulaim ketika beliau mendekatkan Anas bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bukan hanya dapat perkara akhirat, dunia beliau dapat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik, "Allahumma ighfirla, Allahumma barik lahu fi malihi wa auladi." Wahai Allah, berkahi untuk Anas di dalam hartanya dan anak-anaknya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai anak 100. Ini doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pesan, Bu, pesan. Jangan pernah remehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Jangan pernah remehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih. Seperti misalkan beliau menceritakan tentang duduk di masjid. Al malaikatu tusalli ala man shalla wa ma dama fi musalla wa taqul Allahummaghfirlah warhamhu. Ya Allah, para malaikat berdoa untuk seorang yang salat di masjid dan dia menunggu di masjidnya sampai datang waktu salat kembali. Para malaikat berdoa, ya Allah ampuni, rahmati si fulan. Itu doa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah remehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia doa yang mustajab. Contoh misalkan jual beli di masjid. Kalau itu tadi adalah keutamaan, ini larangan. Doa berbentuk celaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mani bata idza ra'aytum man ibta'a fil masjid faqul lahu faqulu lahu la arbah Allahu tijarah. Jika engkau melihat siapa yang berjual beli dalam masjid, maka ucapkan kepadanya, semoga Allah tidak memberkahi daganganmu. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Maka jangan pernah remehkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian akan lelaki dari kalian sebagai penghuni di dalam surga?" Kami menjawab, "Tentu mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, Nabi di dalam surga, Abu Bakar As-Siddiq di dalam surga, syahid di dalam surga, yaitu orang yang mati syahid, anak kecil yang meninggal tatkala dilahirkan di dalam surga, seorang yang mengunjungi saudaranya di pedalaman desa, ia tidak mengunjunginya kecuali karena Allah, maka ia di dalam surga. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini legalitas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ada perkara menarik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, yang mungkin kita bisa contoh. Dari salafus saleh. Yaitu perkara yang berkaitan dengan hati. Saya sering menyinggung tentang amalan hati karena amalan hati ini adalah amalan yang lebih utama dibandingkan amalan zahir. Para sahabat Nabi seperti layaknya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad, Sa'id, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan 10 orang yang dijamin masuk surga. Kebiasaan para sahabat, semakin mereka mendapatkan keutamaan, semakin mereka merasa takut kepada Allah. Takut jangan-jangan keutamaan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut kapan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh ini, semakin kita belajar ilmu agama, semakin kita mendalami manhaj yang benar ini, dakwah sunnah yang benar ini, maka semakin kita berharap agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada yang bisa menjamin, Bu, seseorang mendapatkan nikmat terbesar tersebut, lebih besar dibandingkan rumah megah, mobil mewah, emas, perak, kiloan, bukan hanya kilauan. Ya? Yaitu husnul khatimah. Tidak ada yang bisa menjamin. Semakin kita takut jangan-jangan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu yang terjadi kepada para salafus saleh. Lihat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, obati rasa ujub kita. Obati rasa takabur kita kepada makhluk-makhluk Allah. Selalu merendah hati, selalu senantiasa tidak ujub dengan apa yang telah kita lakukan, tidak merasa sudah banyak amal. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang paling mulia setelah Abu Bakar dari seluruh manusia setelah para nabi dan para rasul. Jadi kalau dirunut, manusia, para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, orang kedua termulia sepeninggal para rasul dan para nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang mulham, pendapatnya senantiasa disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara mengambil tempat sholat di belakang makam Ibrahim, dalam perkara mengambil hijab untuk istri-istri Nabi, dalam perkara tentang tawanan perang Badar. Beliau menyarankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dipenggal seluruhnya, enggak usah terima upeti. Dan itu disetujui oleh Allah. Maka lin-nabiyyin ain yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk memiliki tawanan ya sampai benar-benar mereka di bumi menetap, artinya mempunyai kekuasaan. Tidak pantas untuk menerima, penggal saja semua tawaran. Itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab adalah, kalau seandainya ada seorang nabi, maka niscaya beliau adalah Umar bin Khattab, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law kana ba'di nabiyyun la kana Umar. Ya, kalau seandainya ada sepeninggalku ada seorang nabi, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab seorang yang sangat ditakuti oleh iblis dan syaitan. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi Umar bin Khattab berjalan di sebuah gang, wasyaitan, dan syaitan berjalan di gang yang lain, maka syaitan akan dan syaitan berjalan di gang, maka syaitan akan memilih gang yang lain agar tidak bertemu dengan Umar bin Khattab. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab masih-masihnya sempat bertanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal samani Rasul sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku termasuk orang-orang dari daftar orang munafik? Umar bin Khattab. Maka ibu-ibu, siapapun di hadapan Anda, bahkan yang tidak pakai jilbab pun di hadapan Anda, maka perhatikan, jangan-jangan mereka ada satu amal yang mereka ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul yang menghapuskan dosa-dosa mereka. Sedangkan orang yang mungkin jilbabnya lebar, kemudian memakai cadar, kemudian ikut senantiasa pengajian, dipenuhi dengan riya, kibir, ujub, ini bisa menghapuskan semua amal ibadah tadi. Maka hati-hati ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, semakin kita belajar, semakin kita harus takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa saya berbicara seperti itu, karena teringat dari ucapan-ucapan Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Dan ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, ada perkara menarik saya teringat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sedikit menyimpang. Kata orang Arab, asy-syai'u bisy-syai'i yuzkar. Mengingat sesuatu teringat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Dan Umar bin Khattab senantiasa menyaingi beliau di dalam perkara-perkara amal saleh. Maka saya pesan, nafis akhaka fi umuril akhirah. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, bukan dalam perkara dunia. Yang saingi kawanmu dalam perkara akhirat, amal saleh, nuntut ilmu, menghafal Quran, menghafal hadis, beribadah, sholat, puasa, mengeluarkan zakat. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Dan ini yang terjadi kepada Umar bin Khattab ketika menyaingi Abu Bakar As-Siddiq, bahkan persaingan yang kadang-kadang mustahil, subhanallah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu duduk di masjid sambil berzikir, bersolawat, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sal tu'ta." Wahai Abdullah bin Mas'ud, doalah, engkau akan dikabulkan doamu. Abdullah bin Mas'ud sibuk berdoa, sibuk berzikir, tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu. Kalau kamu berdoa sekarang, maka doamu akan dikabulkan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sudah menyampaikan pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak didengar oleh Abdullah bin Mas'ud tadi radhiyallahu anhu, maka beliau pergi. Datang Umar memberitahukan juga kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kamu kalau berdoa sekarang kamu akan dikabulkan doamu. Abdullah bin Mas'ud ketika mendapatkan kabar yang sama, maka beliau dengan lugasnya mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Sabaqaka Abu Bakrin." Wahai Umar, tadi Abu Bakar sudah mendahuluimu memberitahukan itu. Lihat, Umar Khattab. Setelah itu mengatakan, La asbiquhu abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyamai Abu Bakar sama sekali. Tetapi ingat bu, dalam perihal menyaingi, bukan kita bisa menang atau kalah dari kawan kita. Itu bukan urusan. Umar tidak akan pernah bisa memenangkan persaingan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi ukuran sekarang adalah gara-gara itu akhirnya Umar senantiasa namanya ikut dengan Abu Bakar. Kita sekarang mengenal dari mulai 14 abad yang lalu kita mengenal Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Ini hasil akibat persaingan dalam kebaikan. Meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa menyamai siapa? Menyamai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat Imam Bukhari disaingi oleh Imam Muslim dalam kebaikan. Akhirnya ada istilah dalam ilmu hadis, muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ibu-ibu, saudari-saudari, ini juga pelajaran menarik dari seorang Abu Bakar yang namanya kita baca di sini. Kita lanjutkan. Seorang yang mengunjungi saudaranya di pedalaman desa, ia tidak mengunjungi kecuali karena Allah, maka ia di dalam surga. Ini amalan yang sangat luar biasa, dan ini amalan hati, mencintai karena Allah, tidak berkomunikasi, berhubungan kecuali hanya Allah, hanya karena Allah. Ya, buktinya orang ini di pedalaman desa, apa yang diharapkan? Tidak ada, kecuali hanya karena ingin bertemu dengan saudaranya, kawannya, karena Allah. Maka orang tersebut di dalam surga. Kami menjawab, kemudian, maukah kalian aku beritahukan tentang wanita dari kalian penghuni surga? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, setiap wanita yang pecinta romantis, ya, yang romantis. Saya pernah dicurhati oleh seorang suami, Ustaz, saya itu ingin curhat kepada Ustaz tentang keluarga. Oh boleh, silahkan. Saya itu punya permasalahan. Istri saya itu tidak pernah menyakiti saya. Semua servisnya luar biasa. Tapi satu kekurangannya, Ustaz, yaitu dia tidak romantis. Pak sebentar, Bapak ini tahu istri gak romantis membandingkan dengan siapa? Maka sang bapak tersebut, saya pengen yang seperti di sinetron-sinetron itu loh, dipeluk, dibelai, dielus dan semisalnya. Maka saya bilang, Pak, jangan biasakan menonton itu, karena istri nikmat halal. Tatkala kita bersyukur, maka Allah akan menjadikan melihat istri tersebut menjadi nikmat, karena Allah akan menambah. Tapi tatkala kita kufur terhadap nikmat dengan melihat wanita lain, maka istri yang halal tersebut akan menjadi tidak nikmat, dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari itu, para istri juga begitu. Ya. Jangan sering-sering melihat hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, terutama laki-laki yang tidak perlu untuk dilihat. Maka nikmat melihat suami tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Apalagi kadang-kadang seorang istri tidak memperhatikan penampilan di hadapan suaminya. Ya. Kadang-kadang kalau tidur di sini memakai rok, sini pakai rok. Sini pakai rok. Kemudian pakai bedak yang putih semuanya. Kelihatan cuma mata. Subhanallah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Habis itu tidurnya ngangkat begini. Dasternya robek. Ngorok plus iler. Ini subhanallah. Ya. Satu hal yang saya tidak suka dari salah satu kalimat yaitu istilah honeymoon. Honeymoon itu artinya adalah bulan madu. Artinya setelah menikah mereka berbulan madu, ya. Tetapi sayangnya itu bulan madu cuma kadang-kadang sebulan. Setelah sebulan semua bulan pahit. Ya. Tatkala bulan madu menjaga penampilan, ya, bau mulut dijaga, kemudian burket dijaga, kemudian setelah itu kalau buang angin harus ke kamar mandi atau keluar kamar. Itu tatkala lagi honeymoon. Tapi tatkala di luar honeymoon semuanya hilang. Kadang subhanallah, kadang-kadang perang, prat pret prat. Anjir ya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya kalau berbicara di hadapan para suami, saya ingatkan kepada mereka bahwasanya Anda ketika memiliki istri, itu bukan orang lain, itu adalah orang yang paling dekat dengan Anda. Hargai sang istri. Begitu juga sang istri, hargai sang suami. Ya, itu bukan kuli bangunan di rumah kita. Itu suami kita yang kita paling pantas berdandan dengannya. Dan saya pesan ibu-ibu, saudari-saudari muslim, sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik, ya. Ar-rijal hubbuhum fi unufi. Para lelaki itu cintanya pada hidungnya. Yang belum punya minyak wangi, hari ini pergi beli minyak wangi. Kalau belum punya, minta sama suami. Ya. Bayangkan ibu-ibu, gara-gara permasalahan ini, kadang seorang suami menggandeng istrinya. Istrinya cantik, istrinya memenuhi segala macam keperluannya. Tapi tatkala lewat seorang perempuan, ya, dengan memakai minyak wangi yang begitu luar biasa wanginya, maka sang suami yang sedang menggandeng istrinya tadi, dia akan ngikut kemana wangi tersebut. Ya, makanya diharamkan dalam Islam untuk perempuan ketika keluar rumah memakai minyak wangi. Sebabnya ini menimbulkan fitnah dan kerusakan di tengah masyarakat. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang meskipun kadang-kadang wanita yang memakai minyak wangi tersebut adalah mohon maaf, kurang nyaman dipandang, merusak pemandangan dunia. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka perhatikan baik-baik. Seorang wanita yang wadud, pecinta, ya, dan banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan banyak melahirkan anak ini maksudnya adalah banyak melahirkan anak dilihat kalau kita ingin melihatnya dari keturunannya, ibunya, kemudian bibinya, kemudian saudari-saudarinya, kakak atau kakak atau adiknya yang melahirkan anak. Jika banyak maka itu tanda bahwa wanita tersebut subur. Tetapi bukan berarti ya, dan saya pernah menulis dalam beberapa media sosial bahwasanya dianjurkan untuk menikahi wanita yang banyak anak, yang diharapkan mempunyai anak yang banyak. Dan diharamkan ataupun dijauhi menikahi wanita yang tidak punya anak. Ini disebabkan karena tujuan maqasidus syariah, tujuan dari syariat adalah mempunyai anak. Ya, tetapi bukan berarti ini mendiskriminasikan wanita-wanita yang mungkin pada saat ini dan mungkin ini yang hadir di sini ada sebagian yang belum dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Akan tetapi itulah syariat Islam. Dan adapun wanita yang belum dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka ingat baik-baik. Kita berhadapan dengan zat, dengan Allah yang apabila mengatakan kun fayakun. Ingat itu baik-baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Jika ia marah atau diperlakukan buruk kepadanya, artinya jika sang suami marah atau diperlakukan buruk oleh sang suami kepada istrinya, ia berkata, ini tanganku dalam tanganmu, aku tidak akan tenang tidur sampai engkau ridha wahai suamiku. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga, bagaimana kita menggapai hadis ini, apa tema ini, ridho kawan hidup, yaitu bahwa kita harus memperhatikan ridho sang suami bagaimanapun caranya. Kadang-kadang kita yang salah, kita yang benar, suami yang salah, suami yang melakukan kekeliruan, suami yang egois, maka usahakan kita harus mengingat surga atau neraka. murka atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gapailah ridha sang suami. La haula wala quwata illa billah, tidak bisa tidur dengan tenang sampai suaminya ridha kepadanya. Meskipun kadang sang suami salah, ia yang lebih dahulu mengulurkan tangan untuk meminta balikan sehingga rasa dongkol hati, karena ia tahu di balik kelembutan hati akan menumbuhkan rasa ridha dari sang suami yang berujung surga dengan nikmat tiada tara dambaan setiap wanita. Ingat Bu, ketika kita berbicara tentang surga, saya sering mengucapkan di mana-mana. Ketika Anda mendengar ucapan surga, membaca kata surga, maka jangan pernah besitkan di dalam hati kecuali nikmat Allah tiada tara. Itu adalah khulasah, ringkasan surga. Yang akan setiap kali kita mendengar surga, membaca kata surga, benar-benar masuk ke dalam perasaan kita, jiwa kita. Saya ingin menggapainya. Dia adalah tempat nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Tidak ada taranya. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa annal jannata la khatar laha." Bahwa surga tidak ada bahayanya, tidak ada taranya, tidak ada yang bisa membayangkannya, nikmatnya tersebut. Ingat selalu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tatkala kita bersetegang dengan suami kita, tatkala kita ingin menggapai ridhonya, maka ingat surga yang tiada tara, tidak akan bisa dibayangkan. Keindahannya tidak akan bisa dibayangkan. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Saudariku muslimah, seorang wanita harus maklum bahwa sebagaimana ia membuat ridha suaminya, maka seperti itulah ia akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ridha suami adalah salah satu cara yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Annal mar'ata idza ahsanat mu'asharata ba'liha kana dzalika mujiban liridallah wa ikramihi laha min ghairi an ta'mala ma yahtassu birrijal wallahu a'lam." Bahwa seorang wanita jika ia berbuat baik kepada suaminya apapun, ya, baik ucapan ataupun perbuatan, penampilan, berbuat baik kepada suaminya, maka hal tersebut adalah mengkonsekuensikan ridha Allah. Artinya mewajibkan datangnya ridha Allah. Perbuatan baik istri kepada suami mewajibkan datangnya ridha Allah. Dan kalau berbicara tentang, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau diridhai oleh Allah memang kenapa?" Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini tentang ridha Allah. Kenapa kita ingin menggapai ridha Allah? Yang bisa digapai dengan cara menggapai ridha suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Para generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu orang-orang yang masuk Islam setelah peperangan, setelah penaklukan kota Mekah, itu termasuk daripada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah meridhai mereka dan mereka ridha atas Allah. Kalau ridha atas Allah, kenapa? Kata anak muda sekarang, ya, emang kenapa kalau ridha Allah Subhanahu wa taala? Ada apa dengan ridha Allah Subhanahu wa taala? Maka wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Kalau Allah meridhai, maka akan mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan hakiki. Bu, ingat baik-baik, sedikit menyinggung tentang dunia. Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan dunia, karena kesempurnaan hanya ada di akhirat. Tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hakiki sempurna di dunia, kemenangan hakiki di dunia tidak akan pernah, karena kesempurnaan hanya ada di akhirat. Innama yuwaffa, sesungguhnya Allah hanya memberikan secara sempurna di akhirat. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang diridhai oleh Allah, apa itu? Maka Allah telah menyediakan untuknya surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, di mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu dibalik ridha Allah. Persis seperti firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Seorang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ganjaran mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, Allah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah. Lihat, surga dibaliknya ridha Allah. Ridha Allah dibaliknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kita ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Ini yang membuat kita ingin menggapai ridha suami. Karena dengan ridha suami menggapai ridha Allah, dibalik ridha Allah terdapat surganya Allah. Kebahagiaan, kenikmatan tiada tara. Kesuksesan tiada tara. Ibu, sukses apapun seseorang di dunia, jabatan tinggi, harta berlimpah ruah, mobil mewah, rumah mega, tidak akan ada apa-apanya, tidak akan bernilai tatkala dia masuk neraka. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan ridha sang suami. Baik, saudariku muslimah, kita lanjutkan halaman 3. Semoga dirimu sabar dalam menghadapi suamimu demi menggapai ridha kawan hidupmu. Saya sebutkan di sini sabar, kenapa? Karena perlu perjuangan memang. Ya, perlu perjuangan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, "Al-jannatu huffat bil makarih." Artinya, surga itu didapat, diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus usaha. Surga harus berkorban. Surga laisa bitamanni bil amani. Surga bukan hanya dengan angan-angan, bukan hanya dengan cita-cita. Surga harus usaha. Harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang mengorbankan bukan sekedar harta, tapi perasaan. Di antaranya permasalahan yang klasik yang sering dihadapi oleh para istri. Sang suami lebih condong kepada ibunya, bapaknya, dibandingkan kepada istri dan anak-anaknya. Ini akan kita bahas nanti ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus sabar. Di antaranya sang istri harus sabar dengan keadaan ekonomi sang suami. Sang istri harus sabar dengan kelakuan sang suami. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan demi menggapai ridha suami, maka konsekuensi logisnya adalah seorang muslimah wajib menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh suami. Oleh karena itu, di bawah ini hak-hak suami yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh para wanita muslimah. Nah, mulai saat sekarang kita ingin menggapai ridha sang suami dengan cara ini. Ya, dengan cara yang seperti ini. Baik, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal kita baca, satu ya, hak sang suami, berarti kewajiban istri. Dan ini hak paling besar, Bu. Ini adalah hak paling besar yang dimiliki oleh sang suami, yaitu selalu siap melayani di atas ranjang. Dalam keadaan bagaimanapun, tentunya nanti akan dibicarakan ada hal-hal yang mungkin diperhatikan tatkala seorang suami mengajak istrinya. Tetapi kita ucapkan ini dalam hal keadaan bagaimanapun. maka dia wajib untuk melayani dan mampu melayani suaminya di atas ranjangnya. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, di sini saya sebutkan dalil hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perhatikan hadisnya. Dan saya pesan, karena ini kita ini kajian Islam intensif. Kita ini belajar ilmu agama, bukan hanya sekedar ceramah umum. Saya pesan, saya sudah sebutkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dari hadis Abu Hurairah. Dan ini berarti memudahkan ibu. Ibu tinggal mencatat poin dalam hadis itu. Paham maksud saya, Bu? Ya, poin dalam hadis itu apa? Saya akan berikan contohnya nanti. Misalkan hadis pertama ini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi, fa'abat an taji'a, fabata ghadbana, la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, nanti ranjang ini ada garis bawahnya, ibu-ibu nanti jadikan sebagai footnote, catatan kakinya. Fa'abat an taji'a, lalu seorang istri enggan untuk mendatangi ajakan suaminya, lalu malam itu dia marah. Lihat, ini juga batasan. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini juga batasan. Laknat malaikat berlaku bagi seorang istri yang enggan melayani suaminya dan suaminya marah pada saat itu. Ya, suaminya marah pada malam itu. Batasannya kapan? Sampai pagi. Dilaknat oleh malaikat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini beberapa hal. Ya. Jadi cara mencatatnya, dalil pertama itu poinnya adalah seorang wanita yang enggan menerima ajakan suaminya mendapat laknat sampai pagi. Ya. Jika suaminya marah, jangan lupa kata-kata itu. Jika suaminya marah, nanti ada permasalahan, Ustaz. Kalau suaminya enjoy aja gimana? Misalkan sang suami, ayo dong, ya. Saya pernah waktu itu, ini cerita sedikit ya, ibu saudari-saudari muslimah. Waktu itu lagi walimatul urus, saya diundang di Banjarmasin walimatul urus, resepsi pernikahan. Kemudian kita makan, di samping saya ada jamaah. Bapak-bapak umur 50-an tahun. Kemudian beliau bertanya sambil makan. Kata beliau, "Ustaz, boleh bertanya, silakan, Pak. Kalau seandainya benarkah umur 50 tahun itu, ya, umur 50 tahun tersebut boleh sang istri menolak ajakan suaminya kalau ingin bergaul? Kadang-kadang, Ustaz, istri saya itu kalau diajak bergaul, aduh, Mas, nanti saya kedinginan mandi paginya. Umur sudah 50 tahun. Aduh, Mas, nanti kalau..." Mohon maaf ya, Bu. "Kalau seandainya ember dimasukkan ke dalam sumur, rasanya sakit, Mas, kalau sekarang." Maka perhatikan, Bu. Ya. Ini rintihan para suami, Bu. Sampai sang bapak tersebut mengatakan, saya dalam hati membatin juga ini. Sampai sang bapak tersebut mengatakan, "Ustaz, tolong Ustaz nanti di kajian-kajian beritahu bahwasanya saya kadang-kadang seminggu aja kadang dapat, kadang enggak, Ustaz." Lihat, Bu, rintihan para suami. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mencatatnya bagaimana? Cara mencatatnya yaitu bahwa seorang wanita dilaknat oleh malaikat sampai pagi jika enggan memenuhi panggilan suaminya. Ya, dan suaminya marah. Lihat kata-kata suaminya marah tersebut, nanti karena ada pembicaraan yang lain. Kemudian, pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu kata-kata ila firasyi, ke ranjangnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahasa santun. Ya, coba perhatikan penjelasan para ulama bahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, "Al-zahiru anna al-firasha kinayatun 'anil jima'." Yang terlihat jelas bahwa maksud dari ranjang di sini adalah bahasa kiasan dari jima'. dari bersetubuh. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-waladu lil firas, anak adalah bagi siapa yang memiliki ranjang. Artinya gini, Bu, ini sedikit berbicara tentang kata ranjang. Anak adalah bagi siapa yang memiliki ranjang. Misalkan ada seorang suami, ada istri. Istri ini berzina na'udzubillah dengan lelaki lain. Kemudian istri ini hamil. Maka kalau seandainya istri ini melahirkan anak, anak itu adalah harus diakui oleh sang suami. Berdasarkan hadis tadi, al-waladu lil firas, anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Yang memiliki ranjang siapa di sini? Suaminya yang sah, yang menggaulnya setiap hari. Nah, itu buruknya zina. Na'udzubillah. Ya, bukan anak dianggap anak. Bukan ahli waris harus menerima harta waris. Itu buruknya zina. Nah, firas di sini adalah ranjang. Dalam arti bahasa, letter lock-nya ranjang. Tetapi maksudnya adalah bergaul, bersetubuh dengan istri. Ini adalah salah satu bahasa kiasan. Kemudian beliau mengatakan, wal kinayatu anil asya allati yustahya minha kathiratun fil qur'ani was sunnah. Artinya, sedangkan bahasa kiasan yang diucapkan malu atau tabu untuk diucapkan itu banyak dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah perkataan seorang yang terkenal mungkin di Indonesia ini yang mengatakan Al-Quran adalah kitab yang paling porno. Ini ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi pertanyaan, bolehkah Ustaz memakai bahasa apa yang vulgar? Boleh. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang zakarnya, hendaklah dia berwudu. Ini dengan lafaz yang vulgar boleh. Saya pernah suatu ketika pergi ke pedalaman Kalimantan Barat kalau tidak salah, atau Kalimantan Selatan, di pedalaman. Kemudian di situ tertulis, di depan WC tertulis bahasa yang vulgar, mohon maaf ya Bu. Barang siapa yang sudah berak, maka tahinya disiram. Saya mikir tulisan ini, boleh enggak ya secara bahasa, secara agama? Ah, boleh saja, ini enggak jadi masalah. Tetapi santun lebih utama. Barang siapa yang telah buang air besar, maka hendaklah kotorannya disiram. Ini ibu sadari-sadari muslim. Baik. Ada pepatah, ada pelajaran menarik tatkala kita daurah kemarin dengan Syekh Akram Muhammad Ziyadah, ulama dari Yordania. Ini saya menyinggung tentang tadi hadis, barang siapa yang memegang kemaluannya atau dalam bahasa vulgarnya zakarnya, maka dia berwudu. Syekh bercerita, termasuk kesalahan dalam tawaf, karena waktu itu kita belajar fikih bersama beliau, termasuk kesalahan dalam tawaf adalah seseorang membawa buku berbahasa Arab dan dia tidak paham apa yang dia baca. Maka kemudian dia berdoa, warfa' lana, sambil baca buku, warfa' lana zikrana, ya Allah, tinggikan kedudukan kami, maksudnya di dunia dan di akhirat. Tapi dia salah baca, warfa' lana zakarana. Ya, ini ibu saudari-saudari muslimah, ini jauhi, makanya jangan sampai kita menyulitkan kaum muslim. Baca apa saja tatkala tawaf, dengan doa-doa yang masyhur, dengan doa-doa yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang pertama. Di dalam riwayat yang lain, perhatikan baik-baik. Kita baca riwayat riwayat yang lain, tapi bukan nomor 2, bukan hadis riwayat Tirmidzi dalam buku, dalam materi kita. Saya bacakan riwayat yang lain hampir sama. Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyi fata'ba 'alayhi illa kana alladzi sakhitan fis sama' illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alayha hatta yarda 'anha. Lihat, ini lafadznya ada tambahan, ada pengurangan, dan ada penjelasan lebih dalam. Perhatikan, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya. Ini hampir sama, bagian yang ini hampir sama. Fataba 'alai, lalu sang istri enggan memenuhi panggilan suaminya. Nah, lihat, di sini tidak disebutkan marah. ya, tidak disebutkan marah. Artinya, walau hanya enggan, dapat murka. Nah, ini hati-hati ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena bagaimanapun bu, seorang suami ketika sampai meminta, itu berarti dia sedang memerlukan. Ya? Ini pentingnya mengumpulkan riwayat. Illa kana alladhi bis sama sakhitan 'alaiha hatta yarda'ana. Kecuali melainkan yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala murka kepada perempuan tersebut sampai ridha. Dan ini tambahan yang lain. Kalau tadi sampai kapan, Bu? Pagi. Kalau yang ini sampai ridha. Enggak tahu apakah sampai pagi? Apakah sampai 2 pagi? Sampai sepekan, sebulan? Maka hati-hati ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, ada pelajaran menarik dari dua riwayat ini. Kalau kita perhatikan tadi, ini penting dicatat, ada pelajaran menarik dari dua riwayat ini. Kalau kita perhatikan tadi bahwa hatta tusbih, sampai pagi, berarti itu adalah ajakan suami kalau di malam hari. Kalau di siang hari dia menolak, apakah dapat laknat juga atau tidak? Nah, ini pelajaran. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Abi Jamrah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis, yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Perhatikan Bu permasalahannya. Jangan sampai ke apa kedetilan ini membingungkan Ibu. Yang kita bicarakan yaitu tadi Rasulullah SAW bersabda hatta tusbih, sampai pagi. Itu berarti seakan-akan Rasulullah SAW membicarakan tentang ajakan suami di kapan? Malam hari. Kalau siang hari enggan, apakah dapat laknat juga? Perhatikan penjelasan para ulama. Imam Ibnu Abi Jamrah, seorang ulama besar di abadnya, abad ke-8 Hijriah, zahiruhu ikhtisasul la'ni bima waqa'a minha dhalika laylan liqawli hatta tusbih. Yaitu secara zahir lafaz hadis tersebut, oh, seorang wanita mendapatkan laknat dari para malaikat, doakan laknat dari para malaikat apabila itu terjadi di malam hari. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, yaitu hatta tusbih, sampai pagi. Kemudian beliau mengatakan wa ka'anna sir ta'akkada dhalika sya'nu fil lail wa quwwatil ba'ith alayhi wa la yalzam min dhalika annahu yajuzu lahu al-imtina'u fin nahar wa innama khassa al-laila bidhikri annahu al-madhinnatu lidhalik. Perhatikan, tapi ingat kata beliau, seakan-akan rahasianya hanya sebatas penekanan di malam hari. Artinya, karena di malam hari tersebut lelaki sering meminta untuk dilayani di atas ranjang, ya. Akan tetapi bukan berarti boleh menolak ajakan suami di siang hari. Kenapa dikhususkan malam hari? Karena malam hari yang sering terjadi pergaulan dan pertempuran di atas ranjang. Bahasa santun bu, ya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian perhatikan lagi baik-baik ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan para ulama juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam perkataan tadi, fabata ghadbana. Lalu dia murka. Yaitu sang suami malam itu tatkala meminta istrinya di atas ranjang, tidak mau istrinya, kemudian dia murka. Sama pembicaraannya. Apakah kalau sang suami tidak murka, tidak marah, ya, mendapati sang suami yang penyabar, ya udah deh, nanti enggak dapat malam ini. Apakah kemudian dia tetap dapat laknat atau tidak? Maka ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Ya, bahwa sebagian ulama mengatakan tidak dapat laknat. Kenapa? Karena mungkin seperti yang saya ucapkan tadi, mungkin sang suami memaafkannya. Mungkin sang suami memberikan uzur kepadanya, oh lagi capek kali, tadi siang buat kue, ya, dan macam-macamnya. Ini ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ada sedikit pelajaran menarik yang disebutkan oleh para ulama tentang kehidupan keluarga muslimah yang sakinah mawaddah dan rahmah, dan ini akan kita bahas nanti juga, bahwa salah satu kiat menumbuhkan cinta dan rahmah itu salah satunya adalah saling tenggang rasa dengan pasangan. Sang suami masuk ke dalam rumah, istrinya sedang tergeletak, ya, anaknya sebelah sana, kemudian rumah kacau beliau, ya. Maka sang suami pada saat itu saling tenggang rasa. Oh mungkin kecapean, oh mungkin sakit, oh mungkin banyak masalah dan semisal. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Talq ibn Ali radhiyallahu anhu. Perhatikan baik-baik. Idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur. Jika seorang lelaki mengajak suaminya ke apa? Seorang lelaki mengajak istrinya kepada hajatnya. Ini bahasa santun juga, bahasa kiasan, hajat. Ya, karena melampiaskan syahwat itu sebuah hajat yang dimiliki oleh seorang lelaki. Fal ta'ti, maka datangilah. Ini perintah, Bu. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Fal ta'ti, maka datangilah. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun sedang membakar roti. Di sini terdapat penjelasan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang yang menulis kitab Mirqatul Mafatih, maksud daripada wa in kanat 'ala tanur artinya ma'nahu fal tujib da'watahu wa in kanat tukhbizu 'ala tanur, yaitu seorang istri hendaknya mendatangi panggilan suaminya meskipun sedang memanggang roti. Ya, perhatikan kenapa disebutkan panggangan roti. Di sini ada penjelasan, ma'annahu syughlun syaghilun la yutafarragu minhu ila ghairi illa ba'da qidha'. Karena orang kalau bakar roti, manggang roti itu tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal maka akan gosong. Meskipun dalam keadaan tidak bisa ditinggal, maka tatkala suami minta dilayani untuk melampiaskan hajatnya, maka layani. Meskipun rotinya gosong, meskipun rotinya terbakar. Ya, kalau kita di zaman sekarang meskipun lagi masak, ya, tapi matikan dulu kompornya. Ya, bukan berarti maksudnya, ya, meskipun bergaulnya di samping panggangan roti, bukan. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini hot plus hot jadi min nanti. Baik, tetapi maksudnya adalah itu memanggang roti tidak akan pernah bisa ditinggal kecuali setelah rotinya benar-benar terpanggang. Kalau ditinggal maka akan terbakar. Meskipun demikian maka layani jika seorang suami ingin minta dilayani. Baik, kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ada lagi penjelasan oleh Ibnul Malik, wa hadza bisyart an yakuna al-khubzu liz-zawj. Ini dengan syarat roti yang dibakar tadi, makanan yang dimasak tadi ingin dihidangkan untuk suami. Ya, artinya begini, kalau seandainya makanan kita ingin hidangkan untuk suami, ternyata suami tidak menginginkan makanan yang itu, menginginkan makanan yang lain, maka ini tidak mengapa dikorbankan. Lihat sebabnya kenapa, perhatikan saya bacakan. Li'annahu da'aha fi hadhil halah faqad radiya bi itlafi mali nafsihi wa talful mal ashalu min wuqu'iz zawji fi zina. Artinya, karena kata Ibnu Malik, seorang suami sudah mengajak istrinya untuk dilayani pada hajatnya dalam keadaan seperti ini, maka berarti seorang suami dia telah rela hartanya hangus, makanannya rusak, rela dia. Dan harta yang hancur lebih ringan, lebih, ini perhatian ibu-ibu, jangan pernah remehkan masalah ini. Ya, ini lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perkara zina. Begitu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi cara menulisnya hadis yang kedua tadi bagaimana? Yaitu wajib memenuhi hajat sang suami walaupun sedang memasak masakan. Karena hancurnya makanan, masakan lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perbuatan zina. Ibu, itu cara menulisnya, Bu, kalau hadis. Ya, saya sering memperhatikan para penuntut ilmu itu kalau Al-Qur'an dia suka menulis Al-Qur'an surat sekian ayat sekian. Tetapi kalau hadis dibiarkan begitu saja. Enggak, hadis itu ditulis poinnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadik, la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha." Artinya, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, tidaklah seorang wanita menunaikan hak Rabb-nya sampai dia menunaikan hak Allah, hak suaminya. Kalau suaminya meminta dirinya sedangkan dia di atas qatab, saya tidak terjemahkan qatab, nanti saya akan jelaskan, dan di atas qatab, maka sang istri tidak boleh menahan dirinya. Artinya tidak boleh enggan. Maka perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, apa itu qatab? Di dalam kitab An-Nihayah fi gharibil athar, al-qatab lil jamal kal ikaf li ghairihi wa ma'nahu al-hathu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna wa annahu la yas'ahunna limtina'u fi hadhihi al-hal fa kayfa bi ghairihi fi ghairiha. Artinya, qatab itu adalah ini, Bu, kalau kita naik atas onta, khusus onta yang dinaiki oleh perempuan itu ada namanya pelana onta, untuk sandaran perempuan tatkala menaiki onta. Maknanya adalah perintah untuk para perempuan untuk mentaati suaminya, dan dia tidak diperbolehkan menahan dirinya dalam keadaan seperti ini. Artinya, kalau sang suami ingin dilayani walau di atas onta, layani, Bu. Masya Allah, gimana Ustaz? Gimananya saya belum bisa membayangkan. Itu ibu bayangkan sendiri deh. Ya? Mau pakai jurus salto itu urusan ibu, gimana? Pokoknya hadisnya seperti itu. Itu makna qatab. Makna yang kedua, ya, dikatakan oleh di dalam Hasyiah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah, qila inna nisa'al arab kunna idza aradna alwiladah jalasna ala qatab. Seorang perempuan jika ingin melahirkan, dia duduk di atas qatab. Saya juga belum bisa membayangkan apa itu qatab kalau maknanya ini, yaitu alat yang diduduki oleh perempuan yang sedang ingin melahirkan. Wa yuqal innahu ashalu li khurujil walad, dan dikatakan bahwasanya konon ceritanya kalau duduk di atas itu memudahkan untuk melahirkan anak. Maknanya, kata para ulama, bahwa meskipun sang istri sedang ingin melahirkan anak, sang suami ingin dilayani, maka layani. Yang satu ingin keluar, yang satu ingin masuk. Ya, kita lanjutkan. Sudah, ya, untuk mentafsirkannya nanti tafsirkan sendiri. Ya, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya saya perhatikan, saya katakan, ini hak suami yang sangat agung. Jangan pernah meremehkan hak ini. Kalau seandainya Anda ingin suami Anda tetap cinta dan sayang, jangan pernah remehkan ini. Ya, tetap cinta dan sayang kepada Anda. Maka hadis yang keempat, hadis riwayat At-Tirmidzi dari hadis Mu'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zim ra'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu min al-huril 'ain, la tu'zihi qatalakillah, fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina." Artinya, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari berkata, "Janganlah engkau sakiti dia." Maksudnya, sang istri dari bidadari untuk suami tersebut di akhirat. "Janganlah engkau menyakiti dia, semoga Allah membinasakanmu." Ini doa. Ini pun jangan pernah diremehkan. Saya sering tadi mengatakan, jangan pernah remehkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, jangan pernah remehkan ini. "La tu'zihi qatalakillah." Semoga Allah menghancurkanmu wahai perempuan, wahai istri yang sedang membuat suaminya ini marah. "Fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina." Artinya, sesungguhnya suamimu itu adalah hanya sebatas tamu. Sebentar lagi mau berpisah denganmu dan bertemu berkumpul dengan kami. Ini menunjukkan bagaimana seorang istri jangan sampai membuat murka seorang suami, terutama dalam perihal hal-hal yang berkaitan dengan ranjangnya. Hadis yang kelima, hadis yang terakhir dalam poin pertama ini, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum, al-'abdul 'abiq hatta yarji'a, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha saqitun, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Tiga orang yang salat mereka tidak melewati kepala mereka. Artinya enggak naik ke atas, pahalanya enggak ada. Ya, yaitu seorang budak yang kabur dari majikannya karena tidak amanah sampai dia kembali kepada majikannya. Seorang istri yang suaminya di malam hari marah kepadanya, dan biasanya marahnya sang suami di malam hari gara-gara sebab, salah satu sebab utamanya adalah tidak dilayani. "Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun." Dan yang ketiga, yaitu seseorang yang menjadi pemimpin suatu kaum dan dia dibenci oleh kaumnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau sudah kita pahami ini, sebelum kita masuk kepada poin yang kedua, masih berkaitan dengan pergaulan di atas ranjang, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, ini tambahannya, tidak ada di dalam buku materi kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La ta'ata li basharin fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan apapun untuk seorang manusia di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan di dalam perihal yang ma'ruf. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, berkaitan dengan pergaulan di atas ranjang, maka meskipun seorang wanita wajib untuk melayani suaminya, tetapi tatkala dalam perihal bergaul di atas ranjang bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk melayani suaminya. Seperti melayani suaminya tatkala haid. Ya, tatkala haid. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Artinya, barang siapa yang mendatangi wanita haid ataupun mendatangi wanita di duburnya. Ini diharamkan dalam agama Islam. Atau mendatangi seorang tukang ramal. Lihat, mendatangi, menggauli istri di dubur dan menggauli istri di haid, waktu haid, digandengkan dengan dosa syirik. Dosa mendatangi tukang ramal dan mempercayai si tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pada saat ini tidak boleh taat kepada suami. Nah, timbul nanti pertanyaan ibu. Bolehkah, mohon maaf, al-jinsul famawi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya oral sex. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, saya tidak ingin berlama-lama dalam masalah ini. Wallahu alam, bahwa tidak ada dalil yang mengharamkan seorang lelaki melakukan oral seks dengan istrinya atau istrinya dengan suaminya. Tetapi sikap seperti itu adalah sesuatu yang dijauhi oleh seorang muslim karena termasuk akhlak yang tidak baik bagi seorang muslim. Secara dalil dia tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Artinya, istri kalian adalah lahan bercocok tanam untuk kalian. Datangi dari mana saja sekehendak kalian. Ini dalil umum yang tidak bisa mengangkatnya kecuali dengan dalil. Tetapi sekali lagi, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini, lebih baik hal tersebut jika lebih baik hal tersebut dijauhi, ya, terutama di sini, mohon maaf ini agak vulgar sedikit, dibincangkan oleh para ulama fikih, ya, terutama tatkala melakukan oral seks dan kemudian sang istri atau suami menelan dari hal yang najis. Ini terlarangnya dari situ. Ya, terlarangnya dari situ, wallahu alam. Baik. Tetapi ingat ibu-ibu, untuk permasalahan mendatangi istri yang sedang haid bukan secara mutlak diharamkan. Yang diharamkan adalah memasukkan ember kepada sumur tatkala haid. Itu yang diharamkan. Adapun menggauli dan sang istri melayani suaminya, ya, selain di tempat cocok tanamnya, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, perhatikan perkataan beliau, wa yahrumu imtina'uha an firashihi li ghairi 'udhrin syar'iyyin. Haram bagi seorang wanita untuk menolak ajakan suaminya tanpa ada uzur syar'i. Walaisal haidu bi'udhrin fil imtina'. Perhatikan, bukan haid sebagai uzur syar'i untuk menolak ajakan suami. Li'anna lahu haqqan fil istimta'i biha fima fawqal izar. Karena seorang suami mempunyai hak untuk menikmati istrinya, untuk dilayani oleh istrinya di atas selain tempat sarung. Ini juga bahasa kiasan. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya jadi teringat cerita kawan saya, sahabat karib saya. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah taala. Beliau bercerita suatu ketika beliau menerjemahkan khutbah syekh, ceramah syekh di kota Mekah. Waktu itu diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji, dan waktu itu di hadapan banyak kaum muslim dari Indonesia, jamaah haji. Kemudian setelah itu ada seorang yang Ustaz Firanda melihat kadang-kadang mengangkat tangan ingin bertanya, kadang-kadang malu, kadang-kadang mengangkat tangan, kadang-kadang ingin malu. Maka di luar masjid sang ustaz bertemu dengan bapak tersebut. Bapak ini kira-kira umurnya 70-an tahun. Kemudian ustaz bertanya, Pak, tadi kayaknya Bapak ingin bertanya, tapi kok malu-malu, ada apa, Pak? Maka sang bapak tersebut mengatakan, begini Ustaz, saya ini umur 70 tahun, anak saya sudah menikah semua, saya punya cucu mungkin 20. Tapi saya masih kuat libido saya. Kekuatan lelaki dan syahwat saya masih kuat. Ya. Maka sedangkan istri saya tidak mengizinkan saya untuk berpoligami. Sedangkan kalau saya bergaul dengan sang istri, maka sang istri mengatakan sakit dan semisalnya. Karena istri sudah menafus. Maka bolehkah kalau saya bergaul dengan istri saya dan melakukan, mohon maaf, masturbasi dengan tangan istri saya? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal ini sebagaimana ayat Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum annasyitu. Artinya, beristri kalian adalah lahan cocok tanam bagi kalian. Maka datangi istri kalian dari arah mana saja. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan hal yang seperti ini baik-baik. Meskipun seorang wanita haid diharamkan untuk melayani suaminya pada sumurnya, pada lahan cocok tanamnya, tetapi tidak menutup kemungkinan melayani suami di selain sumurnya. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, yaitu perihal hak suami yang sangat harus dikerjakan oleh sang istri, yaitu mentaati suaminya dalam kebaikan. Dan ini juga salah satu hak terbesar sang istri tatkala dia mempunyai seorang suami, mentaati suaminya dalam kebaikan. Coba perhatikan baik-baik dalil yang menunjukkan akan hal ini, di antaranya surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Ini Bu, ini takdir perempuan, dipimpin oleh para lelaki. Dan saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwasanya inilah takdir seorang perempuan muslim. Disebabkan Allah memuliakan sebagian dari yang lainnya, begitulah Allah memuliakan antara laki dengan perempuan. Yang memimpin adalah para lelaki. Maka saya pesan, dan bisa kita ambil pelajaran dari Khadijah radhiyallahu anha. Lihat, utamanya Khadijah, salah satu wanita khairu nisa'il alamin, wanita terbaik semesta alam. Penyebabnya salah satunya adalah beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suaminya. Tidak pernah membentak suaminya di hadapannya. Lihat dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa Jibril pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Hadhihi Khadijah wa ma'aha ta'amun wa syarabun." Kemudian, "Faqra minni wa min rabbiha salam wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fiha wa la nasab." Artinya, dan berikan kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah yang terbuat dari berlian. Ibu pernah membayangkan rumah dari berlian, Bu? Enggak bisa. Begitulah surga. Semua nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan, itu surga. Ya. Min qasab, rumah yang terbuat dari surga. Yang mana hidup di rumah tersebut la sakhaba fihi wala nasab, tidak membuat gaduh. Terbuat dari berlian. Jadi berlian kalau seandainya kita huni tidak berbunyi rek rek, tidak. La sakhab wala nasab, dan tidak susah hidup di rumah berlian. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, menjelaskan kenapa ya Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian, tidak pernah mendatangkan gaduh dan tidak capek hidup di dalamnya. Salah satu sebabnya beliau tidak pernah membuat gaduh, mengangkat suara di hadapan suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita ke permasalahan tadi, surah An-Nisa ayat 34. Lihat, wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena nafkah suami kepada istrinya. Fasalihat qanitat, wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat. Para ulama tafsir mengatakan qanitat yaitu muti'at li azwajihinna, artinya sangat taat kepada suaminya. Berarti kita ambil pelajaran dari hadis, dari ayat ini, An-Nisa ayat 34. Ya Bu, garis bawahi baik-baik. Pelajarannya adalah salah satu ciri dominan, karakteristik yang paling signifikan dari seorang wanita yang salihah adalah qanitat, yang artinya taat kepada suami. Kata suami tidak keluar, tidak keluar. Kata suami jangan, jangan. Ya, tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh sang suami tersebut. Coba perhatikan lagi hadis-hadis yang begitu banyak, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi khair?" Wanita mana yang paling baik? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allati tasurruhu idza nazar." Ini Bu, perhatikan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, wanita yang membuat bahagia suaminya jika dia melihat sang istri, melihatnya. Maka Bu, jaga penampilan di hadapan sang suami. Ya. Itu tas pinggang permanen dihilangkan. Ya. Itu dihilangkan, Ibu. Itu merusak pemandangan dunia. Berusaha semaksimal mungkin. Kemudian perhatikan ibu-ibu. Ini apa yang dibicarakan? Tas pinggang permanen. Baik, nanti tips untuk menghilangkan tas pinggang permanen di luar majelis. Ya, perhatikan baik-baik. Tetapi ingat, kalau seandainya sang pasangan, istri atau suami sudah berusaha semaksimal mungkin, suami melakukan treadmill misalkan, kemudian melakukan sepeda statis, tetapi bentuk perut tas pinggang permanennya begitu-gitu saja, ya sudah dimaklumi. Dan saya pesan, ini asyai'u bisyai'i yudhkar, tidak boleh di antara pasangan suami istri saling ejek mengejek. Ya. Ya, ini dengan cerita ini saya tutup. Tidak boleh saling ejek mengejek, meskipun dalam keadaan bercanda. Misalkan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi." Seorang mukmin tidak boleh suka melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Itu hukumnya bagi laki-laki ataupun perempuan, suami ataupun istri. Maka tidak boleh saling caci mencaci, celah mencela, meskipun dalam keadaan bercanda. Misalkan sang suami lagi buka baju, kemudian sang istri ketika melihat sang suaminya, "Masya Allah, ini badak dari mana?" Ini tidak boleh. Sang suami ingin balas dendam pun enggak boleh. Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam. "Man taqama Rasulullah SAW di nafsihi qad," kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sama sekali. Ketika sang istri mungkin di dalam kamarnya membuka baju atau pakai baju yang ketat, ya, maka sang suami mengatakan, "Masya Allah tabaraka wa ta'ala, ini kudalil dari mana?" Ini tidak boleh. Ya, ya, ini 11.30 kita katanya istirahat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap saya dengar di beberapa kajian kalau habis zuhur itu pada pulang, maka mungkin saya berharap sangat menghabiskan materi ini karena masih banyak pembicaraan yang perlu kita bicarakan, dan mudah-mudahan sehabis salat kita bisa lanjut. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.